Intinya ya senang banget lah ya, ketemu teman-teman saudara semua di sini, senang banget ya. Ketemu sama is pokoknya senang lah. Is kayak is enggak bisa berkata-kata lagi saya. Jangan kau tutupi wajahmu sayang dengan 10 jari. Asik nyubal lapa asik-asik wendro baru pertama aku melihat gadis secantik kamu berparas melati disanggul jelita paras melati di sanggul jelita berparas melati di sanggul jelita masih bareng saudara Jumalapa Indonesia yai Nur Aziza jangan malu berikan. badan. Boleh bolehkah boleh aku jatuh cinta? Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu, berparas melati disanggul jelita, berparas melati disanggul jelita, berparas melati disanggul jelita, berparas melati. Terima kasih. Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah, yeah.